lempar selimut kegelisahan, tinggalkan kamar kepengapan, bukalah pintu sentuh udara, lepas ikatan membelenggu. Berjalanlah menuju cahaya di sana, hangatnya membuat ceria.